Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin hadirat pengawasan rutin nasoyohul ibad, makolah ingkang nomor gangsal welas, monggo dipun terusaken alamatus sa'adah. Kalau ingi, kalau wau sampun dipun terangaken alamate wong sing ciloko. Sak temene kabeh gak ana sing ero. Ciloko ambek bejo iku wis ditulis Gusti Allah nalikane kula karo sampean dadi janin. Kula karo sampean biyen nalika umur 40 dina ping 3 dikirimi Allah rupa roh mantun tanda tangan setuju nerima roh. Mergo sing nerima roh niku mesti diambil janji. Mari niki ditulisi 4 perkara. Siji, masalah penggawean. Dadi opo sampean bakali? Wis ditulis nggih njero weten. Mangkane sampean bae duwe ijazah. Pangkate wis dawa ukur ndolek penggawean gak iso jenenge potongane kae nggih njero weten ku gak oleh penggawean. Utawa nggih njero weteng biyen penggaweane ganti durung wayahe ganti dadak sampean njaluk ganti ya gak oleh ganti. Mari ditulis soal penggawean, ditulis soal rezeki. Rezeki sampean wis tercatat mulai nggih njero weteng. Ini iki ana rezeki sing dijaluk, ana sing gak dijaluk, ana sing ditanggung, ana sing gak ditanggung. Bayi lahir oek-oek rezekine wis teko rupane susu. Sampeyan pas ngaji ngeten iki oleh dunduman rokok ya gak tau njaluk, gak tau ngelamun. Iku wis ditulis nggih njero weteng biyen. Muga-muga ae umane rokok iki rek. Nek salah sitok utawa salah akeh diantarane sampeyan kok gak uman rokok, iling-ilingin nggih weteng biyen aku gak ana catetane. Hadirin, nomor telune ditulis masalah pati. Macem-macem wong sakmene kae carane mati. Ana sing waras seger iso mati. Ana mari bal-balan lungguh langsung mati. Ana sing wayahe jamaah salam langsung mati. Cenak ana sing wayahe nggih nggone arek nakal durung mudhun kematen. Macem-macem. Ana sing kesenggol buntut ae matek. Mergo sing nyenggol buntute gandengan. Niku nomor 3. Nomor 4 niki sampean wis ditulis nek bakal ciloko mlebu neraka utawa bakal bejo mlebu swarga. Iki sing ngomongel gak ono sing roh. Sampeyan ketoke saiki ngaji Kula barang ngaji karo sampean. Tapi nek catetan kula karo catetan sampean bakal mlebu neraka. Kurang rong wulan kula karo sampean mati. Ditakdir ambek Gusti Allah kafir. Ditakdir kufur. Ditakdir murtad. Sampai nazae kula karo sampean dadi su'ul khotimah. Cee sido mlebu neraka. Nek wong sing di pinggir embong bambungan gak tahu sembahyang blas. Gak kenal karo pangeran, karo Gusti Allah. Tapi catetane nggih weteng biyen wong iku bakale bejo ahli swarga. Wong iku yo apa katene mati mbok kurang seminggu. Mbok kurang sak wulan. Diparingi karo Gusti Allah atine insaf. Tobat. Kira-kira sembahyang ping telu mbok ping pisan dadak nazak. Ahli swarga husnul khotimah. Saiki sing enak ya apa iki? Ayo dipikir bareng-bareng padha gak ru ayo gak sembahyang ae mari rek. Pokoknya enggak agenda kapan-kapan aku kate mati kurang rong bulan tanggalane dipelungkeri. Dua bulan saya akan mati mulai hari ini saya sembahyang. Nek ru dadak durung mlungker wis kiyayet-kiyayet. Matine sing garai gak. Oleh karena itu nggih kitab niki muni wa alamatus syahadati arbaatun. Utawi tetengere bejo iku arbaatun ana papat minal umuri saka dene pira-pira perkara. Alamat lujian durung temenan gejala. Wong dituduhno gejalane dituduhno korenai. Lho lah kok mendung rek. Alamat udan rasane iki rek. Lho panase nemen ayo ngetokno gabah cendang garing. Ngoten niku jenenge korena. Sampeyan awake rada loyo kentol-kentol abot. Ngelaai ngombeai pipisai nang dokter diperiksa karo dokter tek pak sampean ini gejala kencing manis ngono iku kira-kira sampean njaluk diobati kencing manis eta liyane krungu aku bok mung ya. Wong langsung diobati saya supaya dihilangkan itu. Karena itu adalah gejala saya. Belum sampai terjadi. Nek ngono alamat saateku gejala. Turun karuan bejo gejala dadi wong bejo. Masih wis dilakoni ku durung karuan gejala tok. Gejalane tengerane ana papat. Gendek-gendekan ngomong nek ana wong nglakoni petang perkara iki yaiku tengerane wong bejo. Bejo lha apa ya mlebu swarga. Sing nyacak apa sitok iki pingro aku. Zikrul dzunubil madiyati siji eling-eling pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat Nek ana wong saiki dewasa biyen kerep nglakoni dosa. Saiki wis gak nglakoni. Dadak dhewe eling-eling kelakuan biyen. Eling-eling tok. Dikandak-kandak notok. Gak ana lapo-lapon. Itu namanya duduk eling-eling dosa sing wis kliwat. Mbok aku biyen lapo ya melu arek-arek kaya ngono. Wis aku nek ngene iki wis gak ngerti aku. Maklum aku biyen gak ro apa-apa dikongkon-kongkon-kongkon sesuk golemai. Ngombe ku aku ben sore anjen melu arek-arek bakan ngombe. Main iku pendek gak tau mandek sira. Pokoke dengkul ditemplekno lemah kae jam 8. Bokong ditarik jam 2 bengi. Tapi gak ono getune, gak ono istighfare, pancet. Ngomongno eleke tok bin nazami kelawan getun wal istighfari lan jaluk sepuro. Ketena salah apa ben melok lakoni ngono. Gak ngerti nek ngono iku dosa. Gak ngerti nek ngono iku haram. Anjen aku gak roh haram selamat cak aku kumpul karo sampean iki wis untung-untungan aku cak. Aku paling roh haram, roh gak ilok, roh dosa. Aku biyen jaman kumpul arek-arek kono ngrasakno dikarani dosa, royokan dosa ta. Aku kalah gak apa-apa umen kok. Loh, muni getun ambek astagfirullah al-adhim. Istighfarnya udah diketok no. Loh, aku saiki astagfirullah al-adhim satabirullah al-adhim. Istighfarnya sembahyang odewing ya oma. Ambek mojo istighfar. Siji. Wali ane ngarep. Nek gejalane wong cilaka mari nglakoni dosa lho ngelenggem. Lega pokoke. Pokoke nek mari mendem ngono ya terus waras. Kondokon bareng aku iki petang sloki antep. Ono arek manit kan kon ngene gak melek-melekan gak mecak jo. Gak ora arek-arek teko kabeh. Iya bayangan sama iya wah aku tidak tan slogan mau gak gelam gak gelam ditambah air ya tiba nih kan mendong mendong ada konco mana tambah loh malam minggu kau kan gak melek-melekan gak aku melaku hari oh aku prei aku wayai kirim nang Solo prei melekan tiba iya apa wah menara melek-melekan aku tidak petang slogan angger konco dikandani maksiati. Iku alamat anjene gejalane wong cilaka. Kado-ado mari ngaji ngene iki ya. Engko biar ngaji aja mulih. Tengok-tengok nggih pasar. Sampeyan copoten kupluke ganti celanawan sarungmu kalungno. Ngalor ngidul rungokno ae omonge wong nggih kono. Keturutan sampeyan. Sing mari maksiat kondo-kondo ambek guyu-guyu keturutan iki kene kaya gejala penyakit niku. Nggih masjid ngene sampean gak iso mraktekno. Nyang pasar wetan ku nang keturutan iki. Iki lho cangkeme. Corongi lho iki apa corongi sing muni. Jadi ketemu ni onok wong melekan gik desokom, noy lo, gik parung kini lo, podo kerungka, ben melekan, rono yo, sing duyo melu gak undang-undang, wong liyo sing podo undang-undang. Niku wali ane, diterusaken nomor loro ni wanisyanul hasanatil madiyati. Wanisyanul hasanati lan kaping pindhone ngelalekake kebagusan almadiyati kang wis kliwat. Apa karena kestune kebagusan iku lam tako ora tumiba minuh saka dene wong li anak rostune kebagusan iku la takhlu ora sepi apa kebagusan ora sepi minal ilali saka dene pira-pira cacat. Nomor 3 luru sampean tahu nglakoni keapian biyen niku jaman veteran perangan wong-wong ku nglindung ke omah sampean datak tonggo sampean niku ya melok nglindung runu. Mbok biyen teko ndi dadak ana wong wae beras, ana wong wae gula. Terus sampean melok ngladeni gawekno panganane wong-wong. Kowe duwe mangan, wis lali. Lillahi ta'ala pokoke. Saiki lho gak tau diomong. Blas gak tau ngomong. Ana wong tau gawe keapian sing wis biyen-biyen saiki hilang kaya-kaya gak tau gawe keapian iku lho alamate wong beco. Sampeyan tau ngramut arek telu. Kok didik, kok sekolahno, kok sangoni, kok pinterno. Arek saiki dadi dokter sito, insinyur sito. Apa istilah mana kira? SH sito. Sampai sing rambut kaya cilik sampai dadi SH itu. Sampai kaya-kaya lali sing gede no sampean, sing minter no sampean, sing ngingoni sampean. Gak tau ngomong belas. Oh, iki lho gejalane. Nek wong bakali bejo. Cuma ngeten iki wangel yakin nang. Mbok sampe ngramut anake wong tau kok sangoni sekolah setahun ae. Gak iso sampean gak ngomong. Anake yura, waya yura kene musibah arek cilik sampean sangoni, sampean bae mangan setali. Srengge jaman biyen bareng saiki pinter. Sampeyan ngomong ya, "Walah masih ngono biyen aku senyangoni sing gedhekno ya aku. Dano aku durung karuan dadi saiki sombong." Lelelel amal biyen dibuka maneh buyar. Sampeyan tau ngedekno langgar. Nggih kampung bareng-bareng. Tapi sing urun paling akeh sampean. Sampean biasa. Kaya-kaya urun titik padha karo kanca-kanca 5000-an. Ya melek sowan nang 5000-an ngono. Padahal sampean tek 1 juta setengah. Sampean ngomongno. Mulai kaspe kula, kolek kula, kurang napa mboten kula paku. Tas niki malah kurang palu nih, palu kulo disele. Maksudnya kulo suka akan. Nek sito arep kulo kene tumbas mawon. Gak ngomong ngono lho gak iso. Anjen nek angel, apa iku termasuk waliani? Nggih kabeh niku didandani. Kula karo sampean ibarate wong Jawa mari nglakoni perkara apik terus gak ngomongno cangkem iki durung iso. Gak iso ya apa wong iki gak iso. Engko nek wis mari ngomongno terus sampean gak butuh ngomong, apine ayo ditandani. wis tau tak omongno, la apa tak omongno maneh. Kari njogo ikhlase tok. Apa nek wong yo gak wani ngomongno? Mergo li anna la takhlu minal ilal. Kula karo sampean gawe keapian-keapian wingi ku durung karuan cacat, durung karuan sempurna. Mungkin cacat, mungkin kurang, mungkin lain sebagainya. Mangkane paling gak wani ngomongno. Pun niku gejala sing nomor loro. Nomor telune wanadruhu lan kaping telune oleh ningali wong ningali ilaman maring wong fauqau kang tetep sak ndure wong fitini ing dalam agamani fayak tadi mongko anut sapa wong bi kelawan man faukohu diterusno wanat ruhu lan kaping papat oleh ningali wong ningali ilaman maring wong dunahu kang sak ngisore wong fit dunya ing dalem dunya dunya fayaskuru mongko gelem syukur sapa wong Allah taala ing Gusti Allah taala nyukuri ala ni'ami ing atase pira-pira nikmate Gusti Allah taala halim halur Allah nyukuri nikmat alai ing atase wong. Nomor telu ambek nomor papat alamate nek wong iki bakal bejo ndelok wong di dalam agama gak tau ndelok ni sore ndelok nang dhuwure ketok wong ibadah padha karo sampean gak disawang nyawangi dukur sampean aku cek kepingin nggih masjid wiritan ana wong metu dhisik sampean durung metu sing metu dhisik mesti gak sampean delok sing metu kari sampean delok mergo perasaane ngene lho wong iku rek sawangane ngono kuat wiritan metune kari lako aku tengah-tengah wiritan kudu mulai ae mak aku kalah karo arek iku rek wiritane bah tak kuat-kuat none mosok kalah mbek arek iku nah tapi nek diwalik wiritan ket wah wah wah wah jamuh dada ana wong metu ana wong metu ana wong metu sampeyan melok metu rasane ati sampean timbang wong iko mang lha tu aku iku paling rumoso bener sampean diwalik saiki sampean bareng ambek wong wong iku oleh sembahyang rada suwe Fatihae dawa surate dawa sampeyan lha kok diluke mari meneh manis kadung lek isin aku tak dawakne Fatihae tak dawakne surate. Lah iku di dalam agama delok wong sak ndukuri. Dadak unjume tarian cokongan jarian didelok tanggane. Lho. Arek iku mbayar 1000 rek. Cek gak diarani ngejori. Aku ya 1000 tapi jerone 1000 tak tambahane 500. Bareng kono mari 1000, sampean 1000 ketoke. Tapi jerone 1000 ana 500 e. Iku alamate wong bejo. Ngono nang sedako ndelok wong sedako pira wong iku? 1000, 1500. Sembayang sunat pirang rekat wong iku? 2, 4 rekat. Wiritan sampai la ilaha illallah wong iku metu, aku sampai amin, tak tambahi amin. Mari wiritan mecetat, aku tak gak mecetat. Bagai ndelok wong dukure terus sak ibadahe, sak sedakoe. Wong iki slametan mlepetik mek sitok. Digawe kaapian, gak mlepetik sitok. Loro. Wong-wong mulutan kana sing mlepetik, tak mlepetik dhewe. Wong-wong ngetok noasan, gawe ketewel, aku iwak teri. Lho teri lah dukure tewel ejian. Melok dukure terus, tapi gak niat ngejori. Wa nadru ila man dunau fi dunya. Mang wis terangno ya Mas Rikan. Delok wong nisore di dalam dunia. Alhamdulillah mang jare kini son pas sepeda motor kono sepeda engkol. Alhamdulillah kini son gawe klambi api kono sama-sama saja sak teruse. Pun niku wau alamate wong sing ciloko ambek alamate wong sing bejo. Tasenten wektale diterusaken makola lanjute. Wal makolatu sadisata asarota utawi iki ku makolah ingkang kaping 16 anbadil hukamai saking setengahi pira-pira hukama makul kauli inna sya'irul iman setuhune pira-pira tetengere iman iku arbaatun ono papat ay alamatuhu arbaatun tegese pira-pira tetengere iman iku arbaatun papat papat minal akmali saking pira-pira amal. Hadirin niki tengerane maneh. Tengerane wong iman iku sing ya apa ya? Aku ndelok wong sak masjid ya iman kabeh. Aku ndelok wong ya alun-alun ya iman kabeh. Wingi aku nggih terminal ndelok wong sak terminal. Iman kabeh. Terus aku nang pabrik, wong di pabrik. Ya iman kabeh. Hukama berkata, alamate tenerane penggaweane wong. Nek wong iku duwe penggawean petang perkara, yaiku aranono wong iman. Hadirin mekaten ingkang saged kula aturaken muga-muga pengaosan menika dipun sarengi kalian hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.